الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita masih membahas tentang seputar permasalahan al-qard, permasalahan pinjam meminjam, dan telah kita jelaskan definisi dari al-qard dan dalil-dalil tentang disyariatkannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berdasarkan ijma' para ulama. Lalu berkata al-muallif hafizahullah taala al-mas'alah ats-tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Fi syurutihi wa ba'd al-ahkam al-mut'alliqati bihi. Tentang syarat-syarat yang penting untuk diketahui dalam pinjam meminjam, dan sebagian hukum-hukum al-muta'alliqati bihi yang berkaitan dengan masalah pinjam meminjam ini. Yang pertama, la yajuzu lil muslimi ay yuqrida akhahu بشرطي أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim memberi pinjaman kepada saudaranya dengan syarat bahwa dia bersedia untuk memberi pinjaman kepadanya setelah itu apabila dia telah mengembalikan pinjaman tersebut. لأن المقرض اشترط نفعا. Disebabkan karena yang memberi pinjaman ini mensyaratkan sebuah manfaat. Wa kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Dan setiap peminjaman yang mengarah kepada sebuah manfaat, setiap peminjaman yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat, maka itulah riba. Ini permasalahan penting ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, yang wajib untuk difahami dalam hukum pinjam meminjam. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap peminjaman yang menyebabkan dia mendapatkan sebuah manfaat. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba. Oleh karena itu para ulama mengkhususkan permasalahan ini dengan penyebutan riba secara tersendiri. Di sana ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Ada pula riba yang disebut riba al-qard. Riba al-qard yang dimaksud oleh para ulama dengan riba al-qard yaitu peminjaman yang menghasilkan manfaat ini. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ada riwayat yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang seperti ini. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat maka itu riba. Namun hadis yang diriwayatkan oleh para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini dilemahkan oleh para ulama. Namun diriwayatkan dari banyak sahabat dari perkataan mereka tentang tidak diperbolehkannya memberi pinjaman yang menghasilkan manfaat, yang mengharapkan manfaat, yang mensyaratkan manfaat. Dan mereka menyebutkan bahwa ini termasuk perkara riba. Dan bahkan para ulama menyebutkan ijma' dalam hal ini. Jadi meskipun hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang lafaz ini, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, adalah hadis yang dhaif, akan tetapi ijma' al-ulama thabit bahwa ini adalah merupakan kaidah dalam hukum pinjam meminjam. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, kullu qardin syurita fihi ay yazidahu fa huwa haramun bighairi khilaf. Setiap peminjaman yang disyaratkan padanya untuk memberi tambahan, memberi penambahan dari kadar pinjaman asalnya, maka ini adalah perkara yang haram dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Ini yang beliau maksud. Dan yang semakna dengan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu salafun wa bai' tidak halal meminjam disertai dengan jual beli. Jadi seakan-akan dia merupakan satu akad. Saya memberi pinjaman kepadamu sekian dengan syarat saya membeli barangmu dengan harga yang murah, dengan harga di bawah standar. Maka dia mengambil manfaat dari apa yang dia berikan pada seorang berupa peminjaman. Saya akan memberi pinjaman kepadamu 2 juta. Tapi dengan syarat saya beli motormu dengan harga yang murah, 5 juta misalnya. Padahal harga standarnya 7 juta. La yahillu salafun wa bay'. Tidak halal peminjaman yang disertai dengan jual beli. Walhasil apabila terjadi pinjam meminjam, maka hendaknya disendirikan, jangan disyaratkan dengan berbagai macam persyaratan. Kapan dia mensyaratkan, maka disinilah yang dikhawatirkan dia mengambil manfaat, dan itu terjadi, mengambil manfaat dari peminjaman tersebut yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara riba. Ini kaidah secara umum. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Lalu beliau menyebutkan beberapa permisalan. Ka'an yuskinahu darah majjanan aw rakhisatan. Seperti misalnya dia meminjamkan rumahnya, menempatkan rumahnya gratis, tidak perlu bayar. Atau rakhisah, atau harganya murah. Misalnya dia mengatakan kepada seorang, saya akan memberikan kepadamu pinjaman yang kamu inginkan 2 juta misalnya, tapi dengan syarat ya, bisa enggak saya tempati rumahmu ini ya gratis, enggak bayar sampai kamu melunasi misalnya. Kata orang ini, karena dia terpaksa, oh ya sudah enggak apa-apa, kamu enggak usah bayar. maka itu riba, karena dia memberi pinjaman mendapatkan manfaat. Rumah yang seharusnya disewakan jadi gratis atau dengan harga yang murah, dengan harga yang lebih murah. Saya memberi kepadamu pinjaman yang kamu inginkan, tapi dengan syarat rumahmu sewanya jangan mahal-mahal ya, yang murah aja. Tadinya 700 ribu jadi 400 ribu misalnya, menghasilkan manfaat. Itu riba. Itu riba. Au yu'irahu dabbatah, atau meminjamkan kendaraannya, hewannya. Ya. Saya memberi pinjaman kepadamu, tapi dengan syarat saya pinjam kudamu misalnya. Dia punya seekor kuda, saya pinjam kudamu untuk mainan anak-anak atau untuk apa, atau saya pinjam kerbaumu untuk dipakai membajak sawah, maka dia menghasilkan manfaat. Au ayya syai'in akhar, atau apa saja yang lain, apa saja yang lain. Saya memberi pinjaman kepadamu, tapi saya pinjam motormu ya, ya, selama sebulan atau sampai kamu mengembalikan utangmu, saya pinjam. Atau saya memberikan padamu pinjaman, saya pinjam sawahmu untuk saya manfaatkan, saya bajak, saya tanam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seluruhnya termasuk dalam perkara riba, masuk dalam faedah ini. Kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu riba. Au ghayra dhalik minal manafi', atau yang lainnya dari berbagai macam manfaat. Berbagai macam manfaat. Saya beri kepadamu pinjaman, tapi dengan syarat, bisa enggak HP-mu itu saya pakai? Atau jam, bisa enggak jam tangan kamu itu saya pakai? Atau yang lain. Apa saja yang sifatnya manfaat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk dalam perkara riba. Hati-hati, kadang-kadang seorang tidak sadar. Ya, dia mengambil manfaat dari apa yang dia berikan kepada orang lain berupa pinjaman. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa al-qardhu, pinjam meminjam, ini berbeda hukumnya dengan al-mu'awadhah, seperti jual beli. Jual beli, seorang menginginkan untuk mendapatkan keuntungan, dihalalkan. Wa halallahu al-bay'a, Allah azza wa jalla menghalalkan jual beli. Tapi kalau pinjam meminjam, ini kaitannya dengan permasalahan al-ihsan warifq bighairi, berbuat baik, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha menghilangkan kesulitan yang ada pada seorang. Dan kalau kemudian dia ingin menghasilkan manfaat dari pinjam meminjam tersebut, maka dia terkena pasal riba yang disebutkan dalam kaidah ini. Fa inna jama'atan min ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dhalik. Di mana segolongan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berfatwa yang menunjukkan tidak diperbolehkannya perbuatan tersebut. Wa ajma'al fuqaha'u ala man'ih. Dan para fuqaha sepakat tentang terlarangnya dan tidak diperbolehkannya hal tersebut. Demikian pula dalam jual beli sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Saya memberi pinjaman padamu, tapi mobil kamu itu saya beli dengan harga yang jangan mahal, diturunkan harganya. Jadi seakan-akan kaitan jual beli ini ada kaitannya dengan pinjam meminjam. Ya, orang yang berhutang, yang mendapatkan pinjaman, akhirnya merasa enggak enak. Merasa enggak enak sudah dipinjami, kok harta barangnya enggak diturunkan juga harganya. Sudah dipinjami, rumahnya kok enggak diturunkan sewaannya. Sudah dipinjami, kok harga barangnya ini enggak dimurahkan. Akhirnya dia mengambil manfaat dari peminjaman tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara perkara riba, dan para ulama sepakat. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pinjam. Nah, bagaimana apabila yang meminjam mengatakan saya pinjam uangmu 1 juta, nanti saya kembalikan 1 juta 100. Yang 100 ribu sebagai hadiah. Tidak diperbolehkan. Enggak boleh. Ya. Jangan ada sebutan penambahan. Jangan ada sebutan penambahan. Meskipun suatu dia punya niat, ya. Nanti kalau saya kembalikan, saya ingin memberi tambahan sebagai terima kasih saya. Tapi disebutkan di depan tidak diperbolehkan. Ya. Karena ini termasuk dalam perkara riba, jarum manfaat. Ya, dan menjadikan orang akhirnya semangat untuk memberi pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan kelebihan, tambahan. Jangan dia menyebutkan bahwa nanti saya akan kembalikan demikian, jangan. Ya, saya mau pinjam sekian. Asalnya kembalikan sama jumlahnya. Tidak ada penambahan. Nanti kemudian berikutnya pada saat dia akan melunasi, lalu dia ingin memberikan sebagai bentuk kebaikan dari dia, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya manusia yang terbaik, manusia pilihan adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.